Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kita sudah sampai pada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Bahwa satu perkara yang sudah sampai pada derajat yakin, maka tidak akan berubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan. Dan sampai pada penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, mawadhi' la yu'tabaru fiha asyakku, pada keadaan-keadaan di mana syak itu tidak dianggap ada. Yang pertama adalah asyaku ba'dal fi'li, yaitu syak yang terjadi setelah melakukan satu perbuatan. Keraguan yang terjadi setelah melakukan perbuatan. Ya'ni asyaku ba'da fi'lil maskuk fihi wa intihaihi minhu. La yu'athiru li'annal asla annama waqa'a innama waqa'a ala wajhis salamati wassihah. Yaitu keraguan setelah melakukan satu perbuatan yang mungkin diragukan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut. Maka keraguan yang seperti ini tidak berpengaruh. Karena hukum asalnya bahwa apa yang dilakukan sebelumnya adalah ala wajhi as-salamati was-sihah, dilakukan dengan benar dan sah. Walidzalika lamma syaka as-sahabatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salah ay fi nafsil ibadah duna an yansarifa minha. Oleh karenanya apa yang dikeluhkan oleh para sahabat ketika seorang yang terbayangkan di dalam sholatnya sesuatu yang keluar dari tubuhnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan untuk mengulang ibadah tersebut, untuk mengulang sholat tersebut. Wa ma'a dzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la yaltafita ilaihi li'annahu syak, karena itu termasuk dari syak, keraguan yang terjadi setelah melakukan ibadah. Wa syakku la yarfa al-yaqin, sedangkan keraguan tidak menghilangkan suatu yang yakin, yaitu apa yang dia kerjakan tentunya itu di atas suatu yang yakin, maka keraguan tersebut tidak dianggap. Walau fataha bab syak ba'dal fi'li lakana fathan liwaswas la nihayata lahu. Kalau seandainya dibuka pintu keraguan, dianggapnya keraguan setelah melakukan perbuatan, maka sungguh ini akan membuka pintu waswas yang tidak ada akhirnya. Oleh karenanya keraguan yang terjadi setelah melakukan perbuatan itu tidak dianggap. Lakin law zala syakku wa tabayyan lahul amru fa innahu yarji' ila al-yaqin. Dikecualikan adalah ketika keraguan tersebut hilang dan kemudian menjadi sesuatu yang yakin. Tabayyan lahul amru, ya. Sesuatu tersebut menjadi jelas, fa innahu yarji' ila al-yaqin, maka keyakinan tersebut, ya, dianggap dan itu bisa merubah apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi sesuatu yang tidak dianggap itu adalah keraguan yang terjadi setelah melakukan ibadah, setelah melakukan amalan. Adapun kalau itu bukan keraguan tapi sesuatu yang yakin, ya, maka segera mengambil sikap. Seorang yang sholat misalnya ternyata setelah salam dia ingat bahwa sholatnya harusnya 4 rakaat, ternyata dia baru sholat 2 rakaat. Ya, maka segera dia perbaiki. Tapi kalau itu bentuknya adalah keraguan, saya ragu tadi apakah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka ragu-ragu yang seperti itu tidak dianggap. Li'anna muradal ulama bisyak huna idza dama, ya, karena yang dimaksud dengan syak di sini adalah idza dama syakkuhu, apabila keraguan tersebut ya terus-menerus. Ya, keraguan yang tetap ada. Maka keraguan yang seperti itu tidak dianggap. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Inilah contoh-contoh dari keraguan setelah melakukan ibadah, setelah melakukan amalan dan itu tidak dianggap. Contohnya yang pertama di halaman 88, seorang yang berwudu kemudian ragu apakah dia sudah berkumur-kumur atau belum. Maka yang demikian la atharu li hadza syak, maka wudu tersebut tidak terpengaruh dengan keraguannya. Contoh yang lain, seorang yang sholat, setelah sholat kemudian ragu apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka keraguan yang demikian tidak berpengaruh pada sholatnya, karena masih dalam taraf ragu. Seorang yang sholat dan kemudian ragu apakah dia sujud 2 kali atau sujud sekali, maka keraguan yang demikian juga sama tidak dianggap. Seorang yang berpuasa, apakah di dalam puasa tersebut niatnya adalah niat puasa qadha atau puasa sunnah, ya, dan itu sudah selesai puasa, maka yang demikian tidak berpengaruh, ya, selama itu masih dalam taraf syak, ya, dalam taraf keraguan, ya. Seorang yang tawaf, apakah tawaf 7 kali atau 6 kali, ragu padahal itu sudah selesai melakukan tawaf, maka yang demikian tidak dianggap. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Itu ditegaskan hadis yang tadi kita bahas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau menjawab, "Janganlah meninggalkan salat sampai mendengar suara kentut atau mencium bau kentut." Ya. Artinya itu akan dianggap kecuali setelah datangnya keyakinan bahwa yakin benar sudah keluar, ya, mendengar suara atau mencium bau, sehingga yakin tersebut dirubah dengan satu yang yakin. Yakin di atas thaharah itu dirubah menjadi batal karena, ya, dengan sesuatu yang yakin, yaitu mencium baunya atau keluar suara. Ya, itu yang pertama, bahwa syak tidak dianggap dalam beberapa perkara. Yang pertama adalah syak yang terjadi setelah melakukan amalan. Yang kedua, kasratu asyukuk. Syak yang tidak dianggap yang kedua adalah banyak sekali terjadi syak pada dirinya, keraguan-keraguan yang banyak sekali, maka yang demikian tidak dianggap. Faidah kan al-insanu syakka kan kullama fa'ala ibadatan syakka, idza tawadda syakka, wa in istanja syakka, wa idza shalla syakka, wa idza shama syakka. Ya, seorang yang memang sifatnya ragu-ragu, memiliki sifat ragu-ragu, setiap melakukan ibadah ragu-ragu, ketika berwudu syak, ketika, ya, cebok ragu-ragu lagi, ketika sholat syak lagi, ketika berpuasa syak lagi. Fahuna alghi hadza syak wa la ta'tabirhu, maka tinggalkan keraguan tersebut dan jangan dianggap, ya, adanya dan tidak adanya sama saja, dianggap tidak ada. Li'anna kaunahu la yaf'al wudu'an wa la salatan wa la ghairaha illa syakka, fa hadza maradun fil waqi', maka keraguan yang terjadi pada ibadah tersebut, yang banyak terjadi keraguan pada ibadahnya, itu dianggap sebagai marad, ya, dianggap sebagai penyakit. Fala yiltafatu ilaihi, maka tidak dianggap. Li'annana na'lam annahu madama al-insan lahu aqlun wa ikhtiyar fa innahu sawfa yaf'al syai' 'ala ma tuliba minhu. Apa dasar yang bisa menenangkan orang yang banyak ragunya kemudian harus meninggalkan keraguan tersebut? Ini dalilnya. Dasarnya ini. Madama al-insan lahu aql wa ikhtiyar, selama seorang punya akal yang baik, wa ikhtiyar, dan orang tersebut punya pilihan, maka tentunya dia akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diharuskan. Ketika dia berwudu, tentunya dia akan berwudu dengan sebaik-baiknya. Ketika dia sholat, dia akan mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ya. Ketika dia berpuasa, maka dia akan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Maka keraguan-keraguan dalam seluruh ibadah tersebut dianggap tidak ada. Ya. Dan itu juga tentunya bagian daripada kaidah dalam din kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan agama untuk kalian sebagai haraj, sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu ya yang menyulitkan. Inna dina yusrun, ya sungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Yang ketiga adalah atawahum. Tawahum tidak dianggap sebagai ya adanya syak, itu tidak dianggap adalah perkara tawahum. Idza kanat asyukuk wahman mithlu alwasawis, ya apabila keraguan tersebut ya bentuknya adalah waham, yaitu keraguan yang tadi yang tidak sampai setengah tadi, tingkatan daripada al-mudrokat tadi, al-yakin, kemudian al-dhan, asyak, dan paling bawahnya yang paling rendahnya adalah waham. Ya. Maka itu dianggap sebagai was-was saja. Fal mausus, nasallallahu al-afiyah, la yabni ala aslin. Karena orang-orang yang ya was-was, yang terkena was-was, yang ragu-ragu, itu tidak membangun di atas satu dasar. Bal mujarradu wahmin, ya akan tapi itu sekedar kerancuan, keraguan-raguan saja atau was-was saja. Wal ghalib annal mausus takthur ma'ahu asyukuk, bahwa orang yang kena was-was itu akan terjadi banyak syak dalam dirinya. Lakin law furida anna syukuk la takthur ma'ahu thumma hasala lahu waham, ya. Kalau seandainya keraguan atau syak tersebut banyak, ya tidak banyak, dan terjadi padanya waham, fa innahu la yultafatu ila hadzal wahmi sawa'un kana fi athna'il ibadah aw ba'da faraghihi minha, maka waham tersebut tidak dianggap ada, apakah itu di dalam ibadah maupun setelah selesai ibadah. Li annal wahma la yurja'u ilaihi, karena waham itu tidak dianggap sama sekali. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Yang demikian dicontohkan, yujad min ba'din nas annahu yasyuk hal talaqa zawjatahu aw la. Yasyuk imma fil lafdhi alladhi sadara minhu hal qala talik aw qala tadhhab ila ahlik aw qala sawfa utalliq wa ma asbah dhalik. Ya, seorang yang ragu apakah sudah menceraikan istrinya. Dia ragu apakah mengucapkan anti talik atau mengucapkan ya tadhhabu ila ahliha, atau mengatakan saufa utalliq, ya maka keraguan yang demikian itu ditinggalkan karena masuk ke dalam waham, ya suatu yang tidak membawa keyakinan. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, itu ya perkara yang ketiga terkait dengan tiga perkara yang tidak dianggap dalam pembahasan syak. Pada halaman 90, wa ba'du nas ya'tihi asyaitan fi janibi rabb azza wa jalla bisyaki fi rabb aw fi sifatin min sifatihi aw fi fi'lin min af'alihi. Ya, seorang didatangi oleh syaitan dan kemudian dibisikkan was-was terkait dengan Allah, dengan rabb. Ya, ragu tentang adanya Allah, ragu tentang sifat di antara sifat-sifat Allah, ragu dengan salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Min ajli an yulbisa 'alal insan dinahu. Tujuan syaitan adalah untuk labes, ya. Untuk memberikan kerancuan, ya, keragu-raguan pada seseorang. Hatta inna sahabah syakaw ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-wahida minhum yajidu fi nafsihi ma yuhibbu an yakhira minas sama' wa la yatakallam bihi. Aw ma yuhibbu an yakuna fahmatun an yakuna fahmatan humamatan sauda wa la yatalaffadhu bihi. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna dhalika sarihul iman wa annahu la yadur. Ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang dari mereka mendapatkan dalam dirinya ya sesuatu yang terbesit dalam dirinya, was-was yang ada dalam dirinya yang tidak ingin itu diucapkan, ya lebih baik jatuh dari langit dan tidak mengucapkan kata-kata itu lebih baik, atau menjadi ya bara api lebih baik daripada mengucapkan kata-kata tersebut, ya menjadi arang lebih baik daripada mengucapkan kata-kata tersebut, ya namun tidak sampai mengucapkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengabarkan, fa akhbarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an dzalika sharihul iman. Nabi mengabarkan bahwa hal yang seperti itu adalah sharihul iman, ya iman yang nyata. Dimana kalau orang-orang kafir tidak akan mungkin ya mendapatkan gangguan dari syaitan. Orang-orang yang sudah banyak maksiatnya, banyak ya dosanya, tidak mungkin ya mendapatkan was-was tersebut. Dibiarkan mereka sudah sesat. Ya, tetapi orang-orang yang imannya sharih, imannya jelas, merekalah yang menjadi target syaitan. Maka kata Nabi, "Dzalika sharihul iman." Itulah iman yang nyata. Wa annahu la yadur, dan itu tidak berpengaruh pada diri seseorang. Ya. Kewajibannya adalah memohon perlindungan kepada Allah, ta'awud, yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, oleh karenanya perkara-perkara waswas apa yang ada dalam dirinya itu tidak dianggap, la yultafatu ilaihi abadan, ya, tidak dianggap sedikit pun apa yang terjadi dalam waswas dalam diri seorang, waham yang ada pada seseorang. Khulasah dari apa yang disebutkan tadi, an-syak yang qasim ila qismain, bahwa syak itu terbagi menjadi dua. Syakun fi athna'i al-fi'li dan syak ba'dal fi'li. Syak yang terjadi ketika melakukan ibadah, melakukan amalan, dan syak yang terjadi setelah melakukan amalan. Ketika melakukan amalan, qad yakunu min katsiri syukuk wa qad yakunu wahman. Ya, bisa jadi syak tersebut ketika sedang beribadah kok ragu, bisa jadi itu adalah terjadi pada orang yang banyak ragu. Atau bisa terjadi itu adalah seorang yang sedang ada waham dalam dirinya. Ya. Sedangkan yang kedua, syak yang terjadi setelah perbuatan, setelah melakukan amalan. Walikulli wahidin min hadhil ahwal hukmuhu. Wa amma idza kana syakku fi ghairi hadhil mawadhi' fa innahu yakunu mu'tabaran. Ya. Kesimpulan dari tiga tempat syak yang tidak dianggap tadi, selain dari tiga tempat tersebut maka syak itu dianggap. Syak itu ya dianggap. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum, kemudian dibedakan pada masalah berikutnya, mal farqu bainal istibah wa syak, ya. Perbedaan antara istibah dengan syak. Ya, istibah sama-sama meragukan ya, dua-duanya meragukan, tapi apa bedanya istibah dengan syak? Al istibah yakunu fil mahsusat, ya, bahwa istibah itu terjadi pada perkara-perkara yang nampak, sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Contohnya mengatakan apakah ini emas atau ini besi misalnya, apakah ini zat atau amr, itu termasuk dalam makna istibah. Sedangkan syak yakunu fil qulub wat tasawwur, sedangkan syak itu terjadi pada keraguan dalam hati dan gambaran, ya. Terjadi pada gambaran seseorang atau apa yang terdapat dalam hatinya. Thayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ada satu masalah, idza shama ar-rajul, pada halaman 91, idza shama ar-rajulu thumma ba'da an intaha min siyamihi syakka hal nawal qada awil nafal. Seorang yang berpuasa setelah selesai dari puasa kemudian ragu apakah dia niat untuk puasa qada atau puasa sunnah. Ya. Hukumnya bagaimana? Idza kana 'alaihi qada wa min 'adatihi an yasuma thalath albid walam yatayaqqan fahal saumu hadhihi hadha thalath albid aw lil qada. Jawabannya adalah hadhihi qarinah tu'ayyidu anna saumahu kana lil bid. Antara puasa qada dengan puasa putih tadi, puasa pertengahan bulan tadi, maka keraguan tersebut dibawa kepada bahwa itu adalah puasa bid, ya. Madamat hiya 'adah, karena itu adalah puasa kebiasaan dia. Ya. Karena itu adalah puasa yang menjadi kebiasaan dia. Sedangkan qadha itu membutuhkan niat yang kuat, membutuhkan niat yang membedakan dari amalan yang lain. Sedangkan amalan kebiasaan ya berjalan begitu saja, itu sudah masuk ke dalam niat. Ya, makanya Syekh Al-Utsaimin beliau menyebutkan bahwa ini dianggap sebagai puasa al-bidh, ya, puasa putih. karena itu adalah kebiasaannya. Wal qadha laysa ala al-faur fa huna yahmil ala ma'tadahu. Sedangkan qadha itu tidak bisa begitu saja ya, ala al-faur, begitu saja tanpa niat ya, atau begitu saja tanpa fokus dalam niat, tidak bisa, harus fokus pada niat. Sedangkan kebiasaan maka itu sudah berjalan ya dengan biasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya di halaman 92, wala takhtassu hadhihi alqa'idatu bil fikhi balil aslu fi kulli hadithin adamuhu hatta yatahaqqaq. Kama naqulu al aslu intifa'ul ahkam anil mukallafin hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dhalik. Dan tidak dikhususkan, ini adalah kaidah dalam fikih. Bahkan pokok dalam pembahasan ini di semua perkara yang terjadi, ya, sesuatu yang hadithun adamuhu, sesuatu yang tidak ada, ya, itu dianggap tidak ada sampai yatahakkok, sampai kemudian yakin bahwa itu ada. Sebagaimana dikatakan al-aslu intifa'ul ahkam, bahwa hukum asalnya adalah tidak adanya hukum tersebut atas seorang mukallaf, sampai kemudian datang dalil yang yakin yang berbeda dengan perkara yang ada sebelumnya. Wal aslu fil alfat annaha lil haqiqati. Ya, bahwa lafaz itu hukum asalnya adalah difahami apa adanya, hakikatnya. Bukan dibalik dari perkataan tersebut. Wa fil awamir annaha lil wujub, bahwa perintah itu hukum asalnya adalah menunjukkan wajib. Wa fil nawahi annaha lit tahrim, bahwa larangan ya, makna asalnya adalah untuk mengharamkan. Wal aslu baqa'ul umum hatta yatahaqqaq mukhassis, dan hukum asalnya bahwa perkara yang umum itu dianggap umum sampai kemudian ada suatu yang meyakinkan, mengkhususkan dari perkara yang umum tersebut. Wal aslu baqa'u hukmin nassi hatta yarida an-nasikhu. Dan hukum asalnya juga adalah hukum satu nas itu difahami apa adanya kecuali di situ datang nasikh yang merubah. Ya, ketika berbicara nasikh dan mansukh, maka satu nas difahami apa adanya kecuali kemudian datang nasikh yang menasikh apa yang ada sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hasiah disebutkan melanjutkan pembahasan yang tadi, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Asyaitanu ya'til insan al-haris ala ta'ati minal bab yakulu anta innama salaita riya'an, innama talabta al-ilma riya'an, innama talabta al-ilma lil-ratib, innama talabta al-ilma lil-martaba wa yufsidu alai ibadatahu. Contoh was-was yang datang pada seseorang, pada seorang talibul ilmi, mengatakan kepadanya, ya, karena dari pintu was-was inilah syaitan bisa masuk pada talibul ilmi. Apa yang dia katakan? Engkau sholat riya, engkau menuntut ilmu karena riya, engkau mencari ilmu karena untuk mendapatkan upah, engkau mencari ilmu karena pengen cari kedudukan, ya. Dan terus dia merusak hatinya dengan bisikan-bisikan tersebut. Falyasta'id billahi walyantahi, maka kewajiban seorang ketika mendapatkan bisikan-bisikan tersebut adalah yasta'id billah, ya, isti'adah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, walyantahi, dan kemudian tinggalkan, ya, jangan dipikirkan bisikan-bisikan tersebut. Wala yadurruhu dzalika syai'an, dan ini tidak bermudarat sama sekali, ya. Inilah rahah yang ada pada diri seseorang ketika tahu ilmu yang demikian, ya. Syaitan akan masuk dengan keraguan-keraguan, dengan was-was, dan tidak akan diam, dia akan terus membisik-bisikkan perkara-perkara yang demikian. Tetapi alhamdulillah, ya, Islam mengajarkan sesuatu yang sangat jelas, manhaj yang sangat lurus, di mana itu tidak dianggap dan kemudian tinggalkan. Wa ya'ti syaitan li syakhs al-mutahawin fa yuthbituhu 'ani ta'ah. Ketika syaitan datang kepada orang yang ya yang menyepelekan syariat, ya, bagaimana mengajak dia untuk kemudian semakin jauh dari syariat? Ya, dia katakan la taf'al hadhihi ta'ah, hadhihi sahla. Enggak usah kau lakukan, ini mudah. Ya. Hadza nafil, ini sunnah. If'al ta'ah fi waqtin akhar, ya, kerjakan di waktu yang lain, masih panjang, masih luas, lain waktu. Ya. Aw yuhawin 'alaihi dhanba, atau mengecilkan satu dosa. Ya, menyepelekan satu dosa, yaqulinallahu ghafur rahim. Ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Ya, sudah enggak apa-apa, kerjakan dan seterusnya. Ya. Ini semua adalah waswas, ya, waswas yang datang dari syaitan kepada thalibul ilmi ataupun kepada orang-orang yang mutahawin, orang-orang yang ya tidak istiqamah di atas ilmu dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengeluhkan perkara yang demikian, Nabi mengatakan dzalika sarihu aliman. Ya, waswas yang ada pada seorang itu menunjukkan imannya sedang diuji, imannya sedang ya diserang oleh syaitan, sedang digempur oleh syaitan. Ya. Maka justru sebaliknya, justru harus bersyukur pada Allah. Bahkan bisa jadi ya salah satu trik untuk melawan waswas adalah justru bagaimana membuat syaitan itu ya semakin bersedih. Ketika dibisikkan untuk malas, justru kita lawan dengan kita bersemangat. Ya, ketika dibisikkan dikatakan engkau sholat riya misalnya, justru kita semangat untuk sholat dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan tenang. Ya, ketika dibisikkan wudu kamu tidak sah, justru kita perbagus wudunya. Ya, dibarengi dengan sunah-sunah dalam wudu, itu ya membuat syaitan ya semakin jengkel, semakin KO. Ya, seperti itu diantara trik-trik kita untuk ya melawan syaitan dari was-was tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang selanjutnya, usulu at-taharah. Sebelumnya dibuka dengan walam makanatil ahkam tarji' ila usuliha hatta yatayaqqan zawalul asli ihtija ila dzikri usuli asya'in idza syakka fiha raja' ila usuliha. Ketika hukum-hukum dikembalikan semuanya kepada usulnya, sehingga sampai yakin bahwa itu keluar dari usul tersebut, maka dibutuhkan perkara untuk membahas usuli asya, ya, perkara-perkara pokok pada segala urusan. Ketika seorang ragu, maka kembali kepada usul, ya, kepada asal usul daripada hukum perkara tersebut. Di antaranya ini usulu taharah, perkara pokok dalam perkara taharah, dalam urusan taharah. Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was-siyabi wal hijarati. Hukum asal pada air kita, bumi, pakaian, bebatuan adalah taharah, adalah suci. Ya, ini hukum asalnya. Dan itulah yang yakin. Ketika tidak ada sesuatu yang yakin yang merubah dari hukum asal tersebut, maka yabqa ala aslihi. Maka dia berada pada hukum asalnya, yaitu taharah. Idzan al aslu fil ardi at-taharah. Al aslu fil miyah taharah. Wal aslu fi thiyab wal hijarah taharah, wa hakada. Ya. Fal miyah kulluha biharuha wa anharuha wa abaruha wa uyunuha. وجميع ما تحتوي عليه الأرض من تراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. Bahwa air semuanya, apakah itu lautan, sungai, sumur, mata air, dan semua yang tercakup di dalam bumi, semua kandungan dalam bumi, seperti debu, kemudian bebatuan, tanah, kemudian kerikil, tambang, ya ma'adin, tambang, wal asjar, pepohonan, dan semua asnaf malabis, semua pakaian, berbagai macam pakaian, semua pakaian, kulluha thahirah, semuanya hukum asalnya adalah suci. Hatta yatayakkan zawalu asliha, sampai kemudian yakin bahwa itu sudah berubah dari aslinya menjadi tidak suci. bituru'in najasati 'alaiha, dengan kemasukan atau terkenanya najis pada hal-hal tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan rahimallahu taala, al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'mihi aw launihi aw rihihi binajasatin. Air hukum asalnya adalah suci dan tidak najis dengan sesuatu kecuali akan merubahnya, entah itu merubah rasanya, warnanya, atau baunya karena najis. Ya, berubah karena najis. Apa yang berubah? Salah satu di antara tiga ini mungkin berubah rasanya, berubah warnanya, atau berubah aromanya. Kalau kena najis tapi tidak berubah, maka yabqa ala aslihi annahu thahir. Maka hukum asalnya adalah suci. Fa idza lam yataghayyar syai'un min sifatihi as-salas, at-ta'mu wal-lawn war-rih binajasatin, fa innahu yajuz al-wudhu' bihi. Jika air tersebut tidak berubah sifatnya dari sifat tiga tersebut, ya, dengan adanya najis pada air tersebut, maka hukum asalnya adalah boleh wudhu dari air tersebut. Boleh berwudhu dari air tersebut. Walakin kama aslaftu yanbaghi bal qad yajib man'u annas minhu li'annahu mudhir. Ya. Akan tapi sebagaimana telah aku jelaskan, ya, seharusnya atau bahkan wajib untuk melarang manusia memakai air tersebut karena itu madharat. Kenapa? Karena ada najisnya. Secara hukum boleh. Ya. Karena tidak berubah sifat yang tiga tadi, ya, rasa, warna, ya, dan juga baunya tidak berubah. Madama urdatan litalawuth lima yusabbibu minal amrod. Ya, karena tercampur dengan kotoran sehingga itu bisa menyebabkan penyakit. Ya. Jadi secara hukum boleh memakainya, tapi kalau ada maslahat yang lain maka lebih baik untuk ditinggalkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya kaidah al-abdha' wal luhum. Hukum asal daripada al-abdha' dan al-luhum. Al-abdha' adalah wanita atau jima, ya. Wal luhum adalah daging. Wal aslu fil afdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al-hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Hukum asal daripada wanita atau jima, daging, jiwa, harta bagi seorang muslim, lil ma'sum, lil muslimi, hukum asalnya adalah tahrimuha, hukum asalnya adalah haram. Hatta yaji al-hillu, sampai datang yang menghalalkannya. Sesuatu yang yakin yang menghalalkannya. Fafham hadakallah, pahamilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ma yumallu, kepada apa yang diharapkan. Ya'ni annal asla fi hadhil asya' at-tahrim hatta natayaqqan al-hilla. Hukum asal dari perkara-perkara tersebut adalah haram sampai kita yakin bahwa itu menjadi halal. Ya, kalau abdha', yaitu dengan menikah, ya. Sedangkan daging dengan menyembelih atas nama Allah, ya. Jiwa, yaitu memang pada haknya jiwa tersebut seperti al-qisas, ya. Kemudian harta diambil dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Fal aslu fil abdha' at-tahrim. Hukum asal daripada al-abdha' adalah tahrim. Wal abdha' wat'u an-nisa, dan abdha' adalah wat'u an-nisa, yaitu jima. Fala yahillu illa biyakini al-hil, maka tidak menjadi halal kecuali dengan, ya, sesuatu yang meyakinkan bahwa itu halal. Imma binikahin sahih au bimilki yamin. Ya, apakah itu dengan menikahi atau dengan membeli, ya ketika itu budak. Wa kadzalika al-luhum, demikian juga daging. Al-aslu fiha tahrim hatta yatayaqqan al-hil. Demikian juga daging, hukum asalnya adalah haram sampai kemudian kita yakin bahwa itu adalah halal. Wa li hadza idza istama'a fi dzabihati sababan mubihun wa muharrimun ghulliba tahrim. Kalau pada satu sembelihan di dalamnya ada dua sebab, yang satunya adalah ya memubahkan daging tersebut atau sembelihan tersebut, sedangkan sebab yang kedua mengharamkan sembelihan tersebut, maka ghulliba at-tahrim, maka dimenangkan yang haram, karena hukum asalnya adalah haram. Fala yahillu al-madbuh wa al-masid, maka tidak halal yang disembelih maupun yang disayid, yaitu yang diburu. Falau, contohnya ini ikhwanana, falau ramahu au dabahahu bi alatin masmumatin. Kalau binatang tersebut dilempar ya atau disembelih dengan alat yang masmumah, yang ada racunnya. Ya, alat yang ada racunnya. Atau ramahu fawaqa'a fima, atau dilempar ya, kemudian terjatuh di air. Au wati'ahu syai'un yaqtulu misluhu ghaliban fala yahil. Atau terinjak sesuatu ya yang akan mati dengan injakan tersebut secara umum. Artinya kebanyakan, keumuman, kalau diinjak sebesar itu maka akan mati. Maka binatang tersebut tidak halal. Walaupun terkumpul padanya dua sebab. Sebab sembelihan, yaitu dengan dilempar tadi. Ya, artinya lemparan yang memang itu melukai, bukan lemparan yang kaget. Kalau kaget haram hukumnya. Ya, tetapi yang melukai dengan panah ya atau dengan senapan misalnya, maka itu ya melukai dan mengucurkan darah, maka itu halal. Tapi lemparan yang ya tidak melukai dan kemudian mati, maka itu hukumnya haram karena tidak termasuk ke dalam sembelihan. Kemudian sebab yang menjadikan tidak halal adalah tadi alat yang kena apa tadi racun ya. Kemudian terjatuh di air ya, sehingga tidak ketahuan apakah dia mati karena racun atau mati karena sembelihan. Apakah mati karena ya masuk ke dalam air atau mati karena ya lemparan tadi. Ya, demikian juga yang terinjak tadi. Ya, apakah dia mati dalam keadaan tersembelih atau karena terinjak. Maka antara halal dengan haram ya, dua sebab tadi ada pada sesuatu, pada sembelihan, maka dimenangkan yang haram. Ya, karena hukum asalnya bahwa daging itu hukum asalnya adalah haram sampai yakin bahwa itu adalah halal. Kadzalika al-aslu fi al-ma'sum wa huwa al-muslim aw al-mu'ahid tahrimu damihi wa malihi wa 'irdihi fala tubahu illa bihaqqin. Ya, demikian juga ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hukum asal daripada seorang muslim atau seorang mu'ahad ya, yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, hukum asalnya adalah bahwa darah, harta mereka adalah haram ya, kehormatan mereka adalah haram, maka tidak dimubahkan, tidak dihalalkan kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan yakin, dengan hak. Fa idza zala al-aslu imma bi riddatil muslim aw bi zina al-muhsan aw bi katri nafsin au naqdhil muahidi al-ahda halla qasluhu. Jika hukum asal tersebut hilang ya, dengan cara seorang muslim kemudian murtad, seorang yang muhsan, seorang yang sudah menikah kemudian zina, seorang yang membunuh jiwa, atau seorang muahid ya, muahad kemudian mengingkari janjinya, mengingkari perjanjiannya dengan kaum muslimin, maka semua itu menyebabkan halal darahnya, halal ya kehormatannya ya, dan juga hartanya. Kadzalika idza jana al-insan jinayatan tujibu qata'a 'udwin aw tujibu 'uqubatan aw malan halla minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayah ka idza qata'a 'udwan aw saraqa wa nahwihi. Demikian juga ketika seseorang melakukan jinayah sehingga mengharuskan untuk dipotong sebagian anggota tubuhnya, au tujibu uqubatan, ya, mengharuskan untuk mendapatkan hukuman. Au malan, ya, mewajibkan untuk mengeluarkan harta. Halla minhu biqadri ma yuqabil tilkal jinayah, maka itu semua halal sesuai dengan jinayah yang dia lakukan. Ya, seperti contohnya adalah seorang yang dalam qisas memotong jari seseorang, tangan seseorang misalnya, atau dalam mencuri sudah sampai pada kadar untuk dipotong tangannya, maka itu menjadi halal, yang mana hukum asalnya adalah haram. Iya. Wa kada idza istadana wa mtana'a minal wafa. Istadana wa mtana'a minal wafa fa yu'khadhu min malihi biqadri dzalikal haqq. Seorang yang berhutang, ya, istadana berhutang, kemudian tidak membayar hutang tersebut, tidak menunaikan hutang tersebut, maka boleh diambil hartanya dengan takaran, dengan kadar sesuai dengan hak yang ada pada orang yang dihutangi. Sawa'un kana alladhi sawa'un kana daynu lillah aw lil khalqi. Apakah hutang tersebut adalah hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia? Aw nafaqah lil aqarib wal mamalik wal baha'im wal dhaif wa nahwihi, ataukah itu adalah nafkah untuk keluarga, untuk hamba sahaya, untuk binatang, tamu dan yang lainnya, maka yang demikian boleh, ya, tentunya ini yang melakukan adalah waliul amr, ya, yang melakukannya adalah waliul amr, ya, diperbolehkannya untuk mengambil sesuai dengan hak yang dimiliki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kembali kepada hasiah, ya, catatan yang ada di bawahnya. Syekh Al-Utsaimin beliau menyebutkan hatani qa'idatan yuskil 'alayhima maqalahu ba'du ahli al-'ilmi anna al-asla fil adha, yani an-nisa tahrim wal aslu fil luhum tahrim. Ya, sebagian ahlul ilm menyebutkan, ya, satu iskal bahwa al-aslu fil adha, yani an-nisa tahrim, bahwa hukum asal daripada wanita adalah haram, hukum asal daripada daging adalah haram, yaitu terkait dengan beberapa kenyataan, ya. Contohnya adalah kulna hadala yaruddu alal qaidah, ini tidak bertentangan dengan kaidah. Wal ulama rahimahumullahu taala la yuriduna mukhalafata hadhil qaidah allati dzakarna, dan para ulama tidak berselisih pendapat dalam perkara, ya, terkait dengan kaidah tersebut. Lakin qasdahum annal asla annal abdha lihilliha syurut, akan tetapi maksud dari para ulama menyebutkan perkataan tersebut bahwa wanita atau jima untuk menjadi halal itu memiliki syarat-syarat. Fala nastahilluha illa ba'da an na'rifa syurut, maka tidak menjadi halal kecuali telah di, ya, sempurnakan syarat-syarat tersebut. Fa idza syakakna masalan fi 'aqdin nikah hal tam aw la fal aslu 'adamut tamam fala yahil. Ketika seorang ragu apakah akad nikahnya sudah sah atau tidak, ya, apakah nikahnya sudah sempurna atau tidak, maka hukum asalnya adalah tidak, ya, hukum asalnya adalah tidak. Fal aslu adamu tamam, maka hukum asalnya adalah belum terjadi akad nikah, maka wanita tersebut belum halal karena belum, ya, berpindah kepada suatu yang yakin, karena hukum asalnya adalah haram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Demikian juga contohnya adalah qauluhum fil laham al aslu tahrim. Hada idza syakakna fi syarti al-hayl mithlu an najida lahman min al-ibil aw al-baqar aw al-ghanam syakakna hal dzabaha ala tariqah al-islamiyah aw la fal aslu at-tahrim. Ketika seorang mendapatkan daging, ya, daging dari unta, dari sapi, dari, ya, kambing dan yang lainnya, kemudian ragu apakah ini disembelih dengan cara Islam atau tidak, maka hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya adalah haram ketika itu tidak diketahui apakah disembelih dengan cara yang benar atau tidak. Ya, tentunya ini berbeda dengan yang mana lingkungan adalah lingkungan kaum muslimin, beda lagi. Ya, ini tidak terkait sama sekali dengan lingkungan Islam. Dapat daging sembelihan, maka dikatakan apakah ini halal atau haram? Maka hukum asalnya adalah haram sampai menjadi jelas bahwa itu disembelih dengan cara syar'i. Amma law wajadna hayawanan wala nadri hal huwa halal aw haram fal aslu al hillu. Ya. Adapun kalau kita dapatkan hewan, apakah hewan tersebut halal atau tidak kalau disembelih, maka selama tidak ada dalil yang mengatakan itu haram, maka hukum asalnya adalah halal. Ya, hukum asal daripada ya al-ma'kulat wal-masyrubat, ya, semua yang ada di muka bumi, makanan dan minuman, hukum asalnya adalah halal. Sampai jelas ada yang mengharamkan, maka menjadi haram. Ya. Berbeda kalau yang kedua ini adalah binatang yang belum disembelih, apakah itu halal tidak, maka hukum asalnya adalah halal. Sedangkan sembelihan yang sudah disembelih, maka terkait dengan halal dan tidaknya, maka ini hukum asalnya adalah haram selama kita belum tahu yakin bahwa itu disembelih dengan cara Islam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lain adalah ini disebutkan bawahnya, lakin liyu'lam anna kulla fi'lin sadara min ahlihi falaslu fihi salamah. Satu perbuatan yang datang dari ahlinya, ya, satu perbuatan yang datang dari ahlinya, maka hukum asalnya adalah selamat. Hatta yakuma dalil alal man'i, sampai adanya dalil yang melarang, ya, perkara tersebut atau urusan tersebut. Fa idza ja'atna luhum mudzakkat minal muslimin, ya, ketika datang kepada kita daging datang dari kaum muslimin, fala nahtaju an nabhas hal hiya mamlukah lizabih au ghairu mamlukah, maka tidak perlu menanyakan, tidak perlu mencari-cari berita apakah daging tersebut miliknya orang yang menyembelih atau bukan miliknya. Wa hal lizabi yusalli au la yusalli, kemudian mencari lagi apakah yang menyembelih salat atau tidak salat. Ya, ini tidak perlu, kenapa ya ikhwanana? Karena ya barang tersebut datang dari kaum muslimin yang mereka adalah ahlinya. Ya, mereka hukum asalnya semuanya adalah melaksanakan Islam, ya, melaksanakan syariat Islam ketika menyembelih, ya, baca bismillah, ya. Maka yang seperti itu dihukumi hukum asalnya justru adalah halal. Itu untuk membedakan dengan yang tadi yang kita mendapatkan sembelihan tidak tahu sama sekali siapa penyembelihnya, maka hukum asalnya adalah haram tadi. Demikian juga kadzalika law ja'atna min nasara la nas'alu kaifa yadbahun. Ketika sembelihan tersebut datang dari Nasara, dari Ahlul Kitab, maka tidak perlu kita menanyakan kepada mereka bagaimana cara mereka menyembelih. Ya, karena hukum asalnya sembelihan Ahlul Kitab itu hukumnya adalah halal. Ya, hukum asalnya adalah halal. Hal dzabahu ala tariqah al-islamiyah aw la, apakah menyembelih dengan cara Islam atau tidak, ya. Maka yang demikian tidak perlu ditanyakan karena datang dari ahlinya, yaitu mereka Ahlul Kitab yang mereka sembelihan mereka adalah halal untuk kita. Contoh yang lain yang simpel adalah yang terakhir, kadzalika law ba'a 'alaika insan syai'an, seorang yang menjual sesuatu kepada antum, fala yushtaratu an ta'rif annahu malikuhu aw la, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui apakah itu barang milik dia atau bukan milik dia, tidak perlu. Selama dia menjual ya kita beli, selesai. Ya. Karena hukum asalnya adalah milik dia. Hukum asalnya adalah milik dia. Kaidah selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, al-aslu fil 'adat al-ibahah. Hukum asal daripada kebiasaan itu hukum asalnya adalah mubah. Adat hukum asalnya adalah mubah. Wal aslu fi 'adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Wa laysa mashru'an min al-umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Hukum asal dari adat kita adalah mubah. Sampai ada sesuatu yang merubah dari perkara mubah tersebut menjadi perkara yang lain. Dan perkara-perkara yang bukan dari syariat kita, maka tidak termasuk perkara yang disyariatkan. Ya, perkara-perkara yang di luar dari syariat kita, maka tidak termasuk perkara yang disyariatkan. Wa hadanil aslani dzakarahuma syahul Islam fi kutubihi wa dzakara anil asl alladhi bana alaihi al-imam Ahmad madhhabahu anil asla fil 'adat al-ibahah. Fala yuharamu atau fala yuharamu minha illa ma warada tahrimuhu. Dua kaidah di atas disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, dan Inilah hukum asal yang dibangun di atasnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, bahwa hukum asal dari adat, dari kebiasaan adalah mubah. Maka tidak akan diharamkan kecuali datang sesuatu yang mengharamkannya, kecuali dengan datangnya sesuatu yang mengharamkannya. Wa anal asla fil ibadat al-hadar, bahwa hukum asal daripada ibadah adalah haram, al-hadar, yaitu hukumnya adalah haram. Fala yusra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, maka ibadah tidak disyariatkan kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fal 'adat hiya ma'tadahu an-nas minal ma'akil wal masyarib wa asnafil malabis wadh-dhihab wal maji' wal kalam wa sa'iri tasarrufat al-mu'tadah. Yang disebut dengan adat adalah apa yang biasa ada pada manusia, seperti makanan, minuman, berbagai macam pakaian, pergi, datang, pembicaraan, dan semua ya gelagat tingkah laku yang terbiasa atau yang biasa ada. Fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu, maka itu semuanya tidak diharamkan kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Imma binasin sharih, yaitu dengan nas yang jelas, yang sharih, yang tegas. Aw yadkhulu fi umumin, atau haramnya karena masuk dalam pengharaman yang umum. Aw qiyasin sahih, atau masuk ke dalam qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Wa illa, kalau tidak demikian, fasairu al-adat halal. Kalau tidak demikian, maka semua adat, ya cakupan adat tadi yang disebutkan tadi, maka semuanya adalah halal. Dalil dari halalnya adalah huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Ini hukum asalnya, semua yang ada di bumi adalah halal untuk kalian semuanya. Fa hadha yadullu ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ardi. Ini dalil bahwa semua yang ada di muka bumi Allah ciptakan untuk kita semuanya. Linantafi' bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa', agar kita gunakan, kita ambil faedahnya ya dengan cara yang benar. Wa amal ibadat, yang kedua, adapun ibadah. Fa innallaha khalaqal khalqal ibadatihi wa bayyana fi kitabihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ubayyana fi kitabihi, dan Allah menjelaskan di dalam kitabnya. Wa ala lisani nabiyihi, ya. Wa ala lisani rasulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atas lisan rasulnya. Ahli ibadati allati yu'badu biha, semua ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bi ikhlasiha lahu, dan diperintahkan untuk mengikhlaskan seluruh ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, fa amaluhu maqbul, maka ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman taqarraba ilallahi bighairiha fa amaluhu mardud, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selain ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang dianggap ibadah tersebut tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Wa sahibuhu dakhilun fi qoulihi ta'ala, dan pelakunya masuk ke dalam firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Ya. Apakah mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan atas mereka agama ini, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan atas mereka? Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu ayyakum, ya, ini terkait dengan kaidah yang kita bahas, ya, kaidah al-aslu fil adat al-ibahah, bahwa hukum asal daripada kebiasaan adalah mubah. Ya. Kita lihat beberapa syarah yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Contohnya adalah famatsalan idza'tada di halaman 97 ya. Idza'tada nasu tirazan muayyanan minal bina, tirazan muayyanan minas thiyab, fal aslu al hil. Ya, manusia yang terbiasa dengan macam atau model tertentu pada bangunan, pada pakaian, maka hukum asalnya adalah halal. Ya, tidak dikatakan bangunan yang begini haram, ya pakaian yang demikian haram, ya. Hatta yakuma dalil alal mana, sampai adanya dalil yang melarang bentuk-bentuk tersebut. Wal man'u qad yakunu bil awsaf wa qad yakunu bil ayan. Larangan tersebut bisa karena sifatnya, bisa karena barangnya. Contohnya adalah al-harir, ya sutra, itu diharamkan karena sutranya, karena zatnya. Wasthaub an-nazil anil ka'bain, ya pakaian yang turun dari mata kaki, di bawah mata kaki, maka itu haram karena sifatnya, bukan karena bahannya, bukan karena celananya, pakaiannya, tapi karena sifatnya, yaitu berada di bawah mata kaki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, selanjutnya kita lihat pada halaman 98, al-adat hiya isti'malu ma khalaqallahu ma khalaqahullahu li'ibadihi. Adat adalah menggunakan apa yang Allah ciptakan untuk hambanya. Apa yang Allah ciptakan untuk hambanya, seperti makanan, minuman, ya, tunggangan, tempat tinggal, ya, kemudian sona'i, ya, produk-produk, hirof, ya, apa namanya, kerajinan, hirfah, ya, mufradnya, wal mukhtara'at, dan semua sesuatu yang baru, ya, penemuan-penemuan, wal mu'amalat, kulluha mubahah jaizah, semuanya adalah mubah dan diperbolehkan. Illa ma haramahullahu wa rasuluhu minal asya, kecuali yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara allati yarji'u dararu isti'maliha ilal adyan awil abdan awil a'rad awil ansab awil amwal, ya. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya pada perkara-perkara yang mudaratnya itu kembali kepada agama, badan, ya, kehormatan, nasab maupun harta. Maka kemudian perkara-perkara tersebut diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Selain yang tidak ditunjukkan haramnya oleh Allah dan Rasulnya, maka semua kembali pada hukum asal adalah semuanya adalah halal mubah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga disebutkan di sini mafasidu al-uqud tarji' ghaliban ila thalathati umur. Bahwa kebanyakan daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada akad, ya, yang terjadi pada akad, ya. Kerusakan pada akad itu kebanyakan kembali kepada tiga perkara. Kenapa rusak? Karena ada tiga perkara ini. Salah satu dari tiga ini, yang pertama adalah riba. Karena di dalam akad tersebut mengandung riba. Yang kedua al-gharar, ya. Yang kedua al-gharar, terdapat satu bentuk macam dari penipuan, ya, al-gharar. Kemudian akad yang selanjutnya kenapa, ya, haram? Karena di dalamnya ada al-khida, yaitu sengaja menipu, ya, sengaja menipu. Itulah tiga perkara yang dengan itu akad-akad yang ada itu menjadi haram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya di halaman 100. Wal yu'lam annahu la budda an yakuma ad-dalil ala kauni al-ibadah masyru'ah fi kulli ma yata'allaqu biha. Perlu diketahui bahwa harus ada dalil bahwa sebuah ibadah itu disyariatkan, ya. Fala budda an takuna muwafiqan lisyara' fi sittah asya. Maka dikatakan ibadah tersebut, ya, muwafiqan lisyara', sesuai dengan syariat apabila sesuai dengan enam perkara. Apabila ibadah tersebut tepat, ya, sesuai memenuhi enam perkara yang akan disebutkan ini. Yang pertama adalah sesuai dengan sebabnya, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kaifiyah, yaitu tata caranya, sesuai dengan zamannya, ya waktunya, dan yang terakhir adalah sesuai dengan tempatnya. Jika melenceng dari salah satu dari enam ini, maka dianggap ibadah tersebut telah melenceng dari kebenaran. Ya, dan inilah kita, dari enam perkara inilah kita bisa memahami hakikat daripada ibadah. Ya, apakah ibadah tersebut disyariatkan atau tidak? Maka dilihat bagaimana hakikat daripada ibadah tersebut, apakah sesuai dengan enam perkara ini. Baik, kita praktekkan satu persatu. Ya, yang pertama, antakuna muwafiqatan lisyari fi sababiha. Bahwa ibadah harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala pada sebabnya. Itu yang pertama. Dicontohkan adalah ya, Maulid Nabi contohnya. Faman syara'a ibadatan li sababin lam yaj'alhu syari' sababan fa innaha la tuqbal. Barang siapa yang mensyariatkan satu ibadah dengan satu sebab yang sebab tersebut tidak disebutkan oleh syariat, maka sungguhnya ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Lianna syari'a lam ya'dzan biha, karena syariat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, asy-syari' itu Allah, karena Allah tidak mengizinkan ibadah tersebut. Wa min dzalika ma yuf'al fi syahri Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal itu ihtifal bil Maulid An-Nabawi. Fa innal ihtifal bil Maulid innama yahmilu 'alaihi mahabbatun nabi, ya. Di antara sebab maulid itu tujuan-tujuannya adalah pertama mencintai Nabi. Yang kedua mudahat an-nasara, ya, untuk menandingi orang-orang Nasara di dalam ihtifal mereka dengan maulidnya Isa al-Masih atau Isa ibn Maryam radhiyallahu anhu alaihi salam. Kemudian dan sebab-sebab yang lain yang mungkin itu bagus, ya. Lakin ghalibuhum innama yahmiluhum alaihi mahabbatur rasul. Kebanyakan, ya, ketika ditanya kenapa melakukan, kebanyakan mengatakan mencintai siapa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu alasannya. Ya, li mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikra wiladatihi, mengingat kelahirannya, kama za'amu. Tayib, hadhil bid'ah laysat ma'rufah la fi ahdi nabi wala fi ahdi al-khulafa ar-rasyidin wala fi sahaba wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in. Ya, bid'ah ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi, di zaman khulafa ar-rasyidin, di zaman para sahabat, bahkan di zaman para tabi'in belum ada, bahkan di zaman tabi'ut tabi'in belum ada. Kapan muncul? Fil qarnir rabi' minal hijrah, yaitu di abad ke-4 Hijriah. Kapan munculnya pertama kali Maulid Nabi? Itu di abad ke-4 Hijriah. Fa in qala qa'il ana la a'mal dalika illa mahabbatan li Rasulillah. Ya. Kalau kemudian ada seorang mengatakan, ya, kami melakukan itu dalam rangka untuk mencintai Rasulullah, tidak lain kecuali kami sekedar mencintai Rasulullah, bukan, ya, mengada-ada, tapi sekedar mencintai Rasulullah. Maka dijawab al-jawab an dalika an wajhain, ya, dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, anna min alamatil mahabbah huwa asdaqu alamatiha an yakuna al-muhib muttabi'an liman ahabbahu. Tanda cintanya seseorang kepada orang lain, dan tanda yang paling besar, tanda yang paling nampak adalah bahwa seorang yang mencintai tersebut akan mengikuti orang yang dicintai. Ya, akan mengikuti siapa? Orang yang dicintai. Sedangkan yang dicintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga memerintahkan, tidak menganjurkan, tidak juga mengingatkan, ya, memperingati Maulid Nabinya sendiri, ya, kelahirannya sendiri dan seterusnya. Maka sungguh ini dari wajah yang pertama ini sudah terbantahkan kecintaannya. Al-wajh tsani, yang kedua adalah annaka lasta asyad mahabbatan li Rasulillah min khulafa wa ashabihi. Jawaban yang kedua, tidakkah engkau tidaklah lebih mencintai kepada Rasulullah dibandingkan dengan para khulafa ar-rasyidin, dibandingkan dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Bagaimana engkau mengatakan berbuat itu dalam rangka untuk mencintai Nabi, sedangkan orang yang paling cinta kepada Nabi adalah para sahabat, para khulafa ar-rasyidin. Mereka pun tidak melakukannya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya, ya, disebutkan selanjutnya di halaman 101, kulna bala walakin taqyidu hadhil umur bizamanin au makanin huwa alladhi ja'alaha bid'atan. Ya. Mengaitkan satu urusan dengan satu zaman, dengan satu waktu, dengan satu tempat, itulah yang menjadikan perkara tersebut bid'ah. Ya. Kalau dianggap dengan maulid tadi, banyak sekali faedah, orang saling bersedekah, orang saling berziarah, orang saling bertemu, orang saling mencintai, orang bisa mendengarkan Al-Quran, orang bisa mendengarkan nasihat, banyak sekali mungkin faedah dalam haflah, ya, dalam peringatan tersebut. Ya. Maka dijawab itu adalah bid'ah. Ya. Karena kalau itu tidak bid'ah, maka dikerjakan di setiap saat, kapanpun. Pengen bersedekah, silakan bersedekah. Ya, pengen silaturahmi, silakan silaturahmi. Ya, kapanpun waktunya. Ya, pengen saling bertemu dengan yang lain, silakan bertemu dengan lain. Pengen mendengarkan ceramah, silakan. Ya, dengarkan ceramah setiap saat. Ya, oleh karenanya ini menjadi bid'ah, karena sebab yang dimunculkan oleh mereka, ya, adalah sebab yang salah. Terkait dengan waktu, terkait dengan tempat yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, sekedar faedah disebutkan di akhir itu bahwa di kalangan ulama tarikh bahwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya bukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bukan. Tetapi tahqiq yang benar bahwa beliau lahir pada al-yaum at-tasi' walaysat al-yaum tsani asyar. Ya, beliau lahir tanggal 9, ya, tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12 sebagaimana yang didengungkan oleh orang-orang. Baik, selanjutnya yang kedua, ya, bahwa satu ibadah dikatakan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain harus benar sebabnya, yang kedua adalah harus benar jenisnya. Antakuna muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Dicontohkan di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, dicontohkan di sini adalah, ya, fa in kanat min ghairil jinsil ladzi syara'ahu asy-syar'u fa innaha la tuqbal. Kalau jenis yang dipakai adalah bukan jenis yang telah ditentukan oleh syariat, maka itu tidak diterima sebagai ibadah. Tidak diterima sebagai ibadah. Li'anna al-ibadah mabniyah 'ala tauqif, karena ibadah itu dibangun di atas tauqif, tawakuf. Apa adanya datang dari Nabi, seperti itulah ibadah. Itu namanya tauqif atau tawakuf. Maka contohnya di sini kalau seorang, ya, pada waktu kurban, Idul Kurban, menyembelih kuda. Dan kuda tersebut sama harganya dengan harga unta misalnya. Bahkan mungkin harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada unta. Apakah itu mencukupi? Apakah diterima? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena jenisnya tidak benar. Ya, karena jenisnya tidak benar. Jenis sembelihan ada 3, ya. Yaitu al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Unta, sapi, dan kambing. Domba, ya, itu 3 itu yang diterima. Sedangkan di luar dari itu, walaupun lebih mahal, walaupun lebih bagus, ya, maka itu tidak diterima karena jenisnya tidak sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Fala tasihhu at-tadhiyatu biha, maka tidak sah, tidak dianggap kurban ketika menggunakan itu, dan itu dianggap sebagai sembelian biasa, bukan sembelian kurban. Selanjutnya yang ketiga, antakuna muwafiqatan lisyara' fi qadriha. Ya, yang ketiga adalah harus sesuai dengan syariat dalam perkara kadarnya, ukurannya, takarannya harus sama. Harus sesuai. La budda antakuna ibadatu muwafiqatan lisyari' fil qadri, yakni al-kammiyah, ya. Harus sesuai dengan syariat dalam perkara kadar, ya. Kadarnya, ukurannya harus sama, kammiyah yaitu jumlahnya. Fa misalu dzalika mala yanfasilu ba'duha an ba'din law shalla dhuhra khamsan. Ya, seorang yang salat zuhur 5 rakaat. Apakah sah salat zuhurnya? La tasih as-shalah. Idza kana muta'ammidan, maka salatnya tidak sah jika sengaja melebihkan. Harusnya salat zuhur 4 rakaat, dia lebihkan menjadi 5 rakaat, pengen lebih bagus, maka tidak sah. Ya, padahal mungkin secara akal lebih hebat, lebih bagus, lebih lama, lebih khusyuk dan seterusnya, lebih banyak mengingat Allah, ya. Tapi ternyata tidak diterima. Li'annahu khalafa syara' fil qadri, karena itu menyelisih syariat dalam perkara ya kadarnya atau jumlahnya. Walau raka'a marrataini fi salati dzuhri, faqulna la tasih, ya. Demikian seorang yang rukuk dalam satu rakaatnya, rukuknya dua kali dalam salat zuhur misalnya. Kalau sengaja maka tidak sah salatnya. Ya, karena tidak sesuai dengan ukuran atau kadar yang ditentukan oleh syariat. Seorang yang sujud, ya, dalam satu rakaat hanya dengan satu sujud misalnya, maka tidak sah. Ya, seorang yang salat zuhur dengan tiga rakaat demikian juga tidak sah. Contoh yang lain adalah satu ibadah yang terpisah. Kalau tadi kan tergandeng, terkaitkan dengan ibadah yang asalnya itu disyariatkan. Ada yang terpisah. Mithalu ma yanfasilu law annahu sabbaha duburas shalah al-maktubah 40 wa hamida 40 wa kabbara 40. Ya. Seorang yang berzikir setelah salat dengan tasbih, dengan ya tahmid dan takbir masing-masing 40 kali. Harusnya berapa kali? 33, tapi dia lebihkan jadi 40. Bagaimana keadaannya? Hada khilafu as-sunnah. Ya, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Dan kalau itu diniatkan untuk beribadah, fahuwa mubtadi', maka orang tersebut adalah seorang mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Kalau diniatkan itu sebagai ibadah, bahwa 40 kali itu lebih baik daripada 33 misalnya, dia niatkan untuk ibadah, maka mubtadi'. Ya. Lakin ma wafaqal adad al-masyru' wa 33 fa innahu yusabu 'alaihi wa la yabtul bihi tasbih. Tetapi jumlah 33 di luar ya, apa yang ada dalam 40 tadi, 33-nya itu kata Syaikh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa itu yusabu 'alaihi, bahwa itu mendapatkan pahala. Wa la yabtul, dan tidak batal tasbihnya. Ya, li'anna hadha yumkin infisaluhu ba'dahu an ba'din, karena ibadah ini bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga yang 33 itu yang diterima, sedangkan kelebihannya yang 7 itu adalah tidak diterima. Ya. Kalau bicara secara umum maka semuanya adalah kalau diyakini sebagai ibadah, bahkan diyakini lebih baik, maka dianggap sebagai bid'ah. Taib ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang keempat adalah antakuna muwafiqatan lisyar'i fi kaifiyatiha. Tata caranya harus sesuai dengan syariat. Falau sajada thumma raka'a lam tasih salatuhu. Seorang yang salat sujud duluan baru berdiri kembali kemudian rukuk, ya dibalik-balik, maka salatnya tidak sah karena tata caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau bada'a bi ghusli rijlain qabla al-wajhi fil wudu lam yasih. Demikian juga dalam wudu, ya. Dimulai dengan mencuci kaki, ya. Setelah itu baru kemudian mencuci wajah. Maka wudunya tidak sah. Seorang yang tawaf, ya. Dijadikan Ka'bah itu di sebelah kanannya. Jadi ngelawan arus. Ya, maka tawafnya tidak sah. Karena kaifiyahnya tidak demikian. Ya, demikian juga seorang yang rukuk dua kali dalam satu rakaat, maka juga salatnya tidak sah. Ini kenapa? Karena kaifiyah, ya tata cara yang datang dari Rasulullah tidak demikian, dan menyelisih itu maka kemudian dikatakan itu tidak sah. Kalau diyakini bahkan itu lebih baik, maka menjadi bid'ah. Ya, diyakini itu lebih baik. Melawan arus ketika tawaf itu lebih baik misalnya. Ya. Melawan arus ketika sa'i, ya, misalnya, itu lebih baik. Maka itu dianggap sebagai bid'ah. Ya. Tapi kalau sekedar itu bukan diyakini tapi dia menyelisih, maka itu tidak diterima. Itu batal ibadahnya. Ya. Taib yang kelima, muwafiqah li az-zaman, ya, harus sesuai dengan zaman yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Fa in ata biha fi ghairi zamaniha al-muhaddad fa in kana qablahu lam tasih bil ittifaq. Ya, kalau seorang yang melakukan ibadah sebelum waktunya sudah melakukan, maka itu tidak sah secara ittifaq. Contohnya adalah seorang yang salat duhur qabla zawali asyams, ya, salat duhur sebelum tergelincirnya matahari. Ya, sebelum tergelincir sudah salat duhur, maka salatnya tidak tidak sah. Mengapa? Karena waktunya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Contoh yang lain adalah zakat. Seorang yang mengeluarkan zakat sebelum sampai pada nisabnya, fa'inna zakat la tujzi'uhu, maka zakatnya tidak sah, tidak mencukupinya. Ya, artinya tidak dianggap sebagai zakat, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat. Kenapa? Karena belum sampai nisabnya, ukurannya, ukuran minimalnya belum sampai. Contoh yang lain di halaman 105 yang paling bawah, rajulun au taraka qabla salatil isya hal yujzi'uhu, ya, seorang yang salat witir sebelum salat isya. Ya, salat witir sebelum salat isya, apakah itu ya sah? Maka jawabannya tidak sah. Li'annahu shallaha qabla an yukhatab bihi, karena dia salat di waktu yang ya belum ditentukan, di waktu yang tidak disebutkan oleh syariat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, antakuna muwafiqatan lisyara' fi makaniha, harus sesuai dengan syariat ya pada tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Contohnya adalah lau i'takafa al-insan fi baitihi fil 'ashril awakhir min Ramadan fa innahu la yujzihu. Seorang yang i'tikaf, ya, i'tikafnya di mana? Di rumahnya sendiri di 10 hari terakhir dari Ramadan, maka itu i'tikafnya tidak sah, tidak diterima. Karena tempat i'tikaf adalah di masjid, maka i'tikaf di rumah tidak diterima. Contoh yang lain, seorang yang tawaf namun tawafnya di luar masjid, ya, di luar Masjidul Haram. Ya. Kalau itu selama di dalam Masjid Haram maka itu yang sah, sedangkan yang di luar Masjidul Haram maka itu tempatnya tidak sesuai dengan syariat. Makanya tawafnya tidak sah. Seorang yang haji ke Madinah sebagai pengganti Makkah misalnya, maka salat hajinya tidak sah. Kenapa? Ya, karena tempatnya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat, dan demikian seterusnya. Oleh karenanya sebutkan bahwa annal ibadat tauqifiyah, faman ata bi ibadatin lam yadulla alaihi alkitabullahi wala sunnatu rasulihi fahiya bid'atun mardudah. Bahwa ibadah hukumnya adalah tauqifiyah, artinya sesuai apa adanya yang dibawa oleh syariat. Maka barang siapa yang mendatangkan satu ibadah yang tidak pernah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bid'ah dan ditolak. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, bahwa bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah ada dua macam. Yang satu adalah bid'ah hakikiyah dan yang kedua bid'ah idhofiyah. Di halaman 107. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah wahiyal lati la yujad laha aslun fi kitabillahi wala sunnati rasulillahi ka salatin biruku'aini wa sujudin wahidin. Bid'ah yang hakikiyah, bid'ah yang sebenarnya, contohnya adalah seorang yang mengerjakan sesuatu yang memang tidak ada dasarnya sama sekali dalam Al-Quran maupun Sunnah. Contohnya seorang yang sholat dengan dua rukuk dan satu sujud dalam setiap rokaatnya. Maka ini adalah bid'ah hakikiyah. Sedangkan yang kedua, bid'ah yang kedua adalah idhofiyah. Bid'ah yang disandarkan. Wahyil ghalib fil bid'ah. Inilah kebanyakan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Itu adalah bid'ah idhofiyah. Wadhalika bi'an yakuna lil amali sya'ibatani. Yaitu terdapat dalam sebuah amalan dua kejelekan. Yang pertama, lahu ta'allukun bisyar'i ka asli as-salati wa dzikri. Ya. Yang pertama, bahwa ibadah tersebut ada hubungannya dengan syariat. Ada hukum asalnya di dalam syariat seperti salat dan dzikir. Sedangkan yang kedua, an la yakuna lahu ta'allukun bisyar'i. Yang kedua tidak terkait dengan syariat. Wadhalika bi an yuqa'a hay'atin aw kayfiyatin lam yakum 'alaiha dalil. Ya. Yaitu satu ibadah yang dilakukan dengan cara tertentu, dengan ya tata cara tertentu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Contohnya adalah salatul raghaib awil adzan li salatil id. Contohnya adalah salat raghaib. Yang kedua, contoh yang kedua adalah adzan untuk salat id, ya Idul Adha dan Idul Fitr, menggunakan adzan. Maka itu disebut dengan bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah yang disandarkan, yang pada asalnya tidak ada. Kemudian disandarkan. Wa kullun minan nawaini mardud, dan kedua macam bid'ah tersebut dua-duanya adalah tertolak. Dua-duanya tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Kaidah selanjutnya adalah al-wasa'il laha hukmul maqasid. Al-wasa'il laha hukmu al-maqasid. Bahwa wasilah atau perantara, sesuatu yang mengantarkan, itu hukumnya adalah hukum tujuan. Hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadal hukmi lizzawaidi. Dan jalan menuju sesuatu atau wasilah pada setiap perkara itu hukumnya adalah al-maqasid, hukumnya sama dengan tujuannya. Ya. Demikian juga dalam perkara-perkara tambahan, maka semuanya kembali kepada wasilah, kepada al-maqasid, kembali pada tujuannya. Ya'ni annal wasaila tu'ti ahkamal maqasid. Bahwa wasilah itu memberikan, ya, diberikan hukum tujuannya. Wasilah hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatim illa bihi. Fa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jika suatu tersebut diperintahkan, maka kana ma'muran bima la yatim illa bihi. Maka diperintahkan untuk mengambil wasilah yang tidak sempurna tujuan tersebut kecuali dengan wasilah itu. Contohnya adalah famala yatim alwajib illa bihi fahu wajib. Ya, suatu perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan wasilah tersebut, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Wa mala yatimmu almasnunu illa bihi fahu masnun. Satu sunnah tidak akan sempurna, tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan wasilah tersebut, maka wasilah tersebut hukumnya adalah sunnah. Wa idza kana manhiyan an shay'in kana manhiyan an jami' turukihi wa wasa'ilihi al-musilati ilayh. Apabila sesuatu itu adalah terlarang, ya, maka semua jalan dan wasilah menuju kepadanya juga terlarang. Fal wasilah ilal wajib wajibah, maka wasilah kepada suatu yang wajib maka hukumnya adalah wajib. Seperti contohnya al-mashi ila shalah lil fardhah. Berjalan menuju sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib, maka berjalan menuju kepada sholat fardu, berjalan hukumnya menjadi wajib karena tujuannya adalah wajib. Wazakat wa nahwuha wal jihad wa ada'ul hukuk al-lazimah ka hukukillah wa hukukil walidain wal qarib wal zawjat wal mamalik fama la tatim hadihi al-umur illa bihi fahuwa wajib. Demikian juga ibadah yang lain seperti jihad, ya, melaksanakan, ya, hak-hak yang wajib seperti hak Allah, hak kedua orang tua, ya, kemudian keluarga, istri, kemudian hamba sahaya, maka sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya maka itu juga menjadi wajib, maka hukumnya semuanya adalah menjadi wajib. Wa amal masnun, contoh yang lain adalah yang sunnah, kenafilah, perkara-perkara sunnah di dalam as-salah, was-sadaqah, was-siyam, wal-hajj, wal-umrah, wal-muta'alika bil-khalki, kahukukil khalki, al-mustahabbah min silatil arham, wa'iyadatil marid, uz-zihab ila majalis al-ilmi unwahwihi, fama la tatimmu hadihi illa bihi fahuwa masnun, kanakli al-aqdam ilaiha wa nahwihi. Perkara yang sunnah, contoh yang lain adalah seperti sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, ya, dan yang terkait dengan hamba seperti hak hamba yang sunnah, silaturahim contohnya, kemudian menengok orang sakit, ya, pergi ke majelis ilmu dan selainnya, maka sunnah tersebut ya tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka itu juga menjadi hukumnya sunnah, seperti ya naklul aqdam ilaiha, ya mengangkat kaki berjalan menuju kepada tempat-tempat tersebut, maka itu hukumnya menjadi sunnah. Wa ammal muharramu faminhu asyirkul akbar. Sedangkan perkara yang haram contohnya adalah syirik akbar. Wa wasyirku fil ibadati, yaitu syirik dalam ibadah. Fayuhramu kullu qawlin wa fi'lin yufdi ilaihi. Maka diharamkan semua perkataan dan perbuatan yang mengakibatkan kesyirikan tersebut. Au yakunu wasilatan qaribatan ilaihi, atau menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mendekat kepada kesyirikan tersebut. Wa yakunu syirkan asghar, dan terkadang juga wasilah tersebut menjadi syirik asghar. Apa contohnya? Mithlu al-halif bi ghairillah, seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, dengan nama selain Allah. Wa ta'zimul kubur alladzi lam yabluq rutbatal ibadah, seorang yang mengagungkan kubur namun tidak sampai kepada derajat ibadah, maka juga termasuk syirik asghar. Li'annahu dzari'atan li'ibadatiha, karena untuk ya sebagai perantara atau untuk menutup kemungkinan untuk beribadah kepada penghuni kuburan tersebut, ya untuk mencegah agar tidak beribadah kepada penghuni kuburan tersebut. Kadzalika alwasail lasairil ma'asi kazina wa syurbil khamr wa nahwiha falwasail laiha muharramah wal wasila ilal makruh makruh. Demikian juga wasilah-wasilah kepada maksiat, contohnya adalah zina, minum khamr dan yang lainnya, semua wasilah menuju pada perkara itu hukumnya adalah haram. Demikian juga wasilah kepada perkara yang makruh, maka wasilah tersebut dihukumi makruh. Wa hadhil qa'idah min anfa'il qawaid wa a'dhamiha. Maka kaidah ini termasuk kaidah yang sangat bermanfaat dan termasuk kaidah yang sangat agung. Wa aktsaruha fawaid, dan juga faedah yang memberikan faedah yang sangat banyak. Wa la'allaha yadkhulu fiha rub'ud din, dan bisa jadi masuk ke dalam kaidah ini seperempat daripada agama Islam. Wa qawli wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, ya, dan hukumilah dengan hukum ini pada perkara tambahan. Alasya salasah, bahwa perkara atau ya sesuatu itu ada tiga macam. Al-maqasid, al-wasail, dan mutammimat. Ada tujuan, ada wasilah, dan ada penyempurna. Ya. Salasah, maqasid kas-shalah matalan. Contohnya tujuannya adalah salat misalnya. Kemudian wasilah seperti wudu, berjalan, yaitu semua wasilah menuju salat. Kemudian mutammimat, penyempurna. Ya, selanjutnya adalah penyempurna. Karuju'i ila mahallihi alladhi dhahaba minhu, seperti orang ya kembali pulang ke rumahnya setelah selesai melaksanakan ibadah. Ini mutammimat. Wa qad dzakarna anna alwasail tu'ti ahkamaha, dan wasilah itu ya dihukumi sesuai dengan tujuan tersebut. Karuju' min as-shalah wal jihad wal hajj wa tiba'il janazah wa iadatil marid wa nahwi dhalika fa innahu min hin yakhruj min mahallihi lil ibadati fa huwa fi ibadatin hatta yarji'. Seorang dikatakan beribadah kapan? Ya. Ketika seorang pulang dari salat, dari jihad, dari haji, kemudian mengantar jenazah, menengok orang sakit dan sejenisnya atau dan lain-lain, maka seorang dikatakan beribadah ketika keluar dari tempatnya untuk beribadah sampai kemudian kembali ke tempatnya. Selama keluar meninggalkan rumahnya untuk beribadah sampai kembali ke rumahnya, itu disebut dengan ibadah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari kaidah yang terakhir ini, ikhwan, insyaallah. Bahwa al-wasail laha hukmul maqasid, wasilah itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Di halaman 108, fa innallaha ta'ala idza amara bi amrin fa innahu qad amara bima la yatim illa bihi. Wa idza naha an fi'lin faqad naha 'anil wasa'il da'iyati ilayhi wa hakadha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang menyempurnakan sesuatu tersebut. Dan jika Allah melarang terhadap sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang segala sesuatu yang menjadi wasilah untuk sampai kepada perkara yang terlarang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk menegakkan salat pada hari Jumat, maka segera mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, di antara wasilah yang melalaikan pada Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli, maka tinggalkan jual beli. Demikian juga di halaman selanjutnya ikhwan 109. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, qad yaqulu qa'il, hunaka asya' mubtada'ah qabilaha al-muslimun wa 'amilu biha wa hiya lam takun ma'rufah fi 'ahdin nabi kal madaris wa tasnifil kutub wa ma asbah dhalik. Ada pertanyaan, banyak perkara-perkara yang itu bid'ah dan itu diterima oleh kaum muslimin dan diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal perkara-perkara tersebut tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti adanya madrasah-madrasah, seperti adanya karangan-karangan kitab, karangan-karangan buku, karya tulis, karya ilmiah. Ya, dan sejenisnya. Fahadil bid'ah istahsanahal muslimun wa amilu biha wa ra'au annaha min khiyaril amal. Kata orang tersebut bahwa ini merupakan bid'ah yang dianggap baik oleh kaum muslimin dan diamalkan oleh mereka semuanya, dan bahkan termasuk dari amalan yang dianggap amalan yang terbaik. Ya. Fa kaifa tajma'u baina hadzal ladzi yakad an yakuna mujma'an wa baina qawlu qa'idil muslimin kullu bid'atin dhalal. Bagaimana menjamak antara kenyataan bid'ah ini dan antara hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah? Maka jawaban atas iskal ini, atas syubhat ini, jawabannya adalah hadza fil waqi' laisa bi bid'ah bal hadza wasilah ila masyru'. Ya. Hukum asal atau kenyataan daripada perkara ini adalah bukan bid'ah. Ya. Apa yang disebutkan tadi, seperti adanya madrasah, adanya yayasan, adanya panti-panti asuhan dan yang lainnya, adanya karangan-karangan kitab, ini bukan perkara bid'ah, akan tetapi ini adalah wasilah kepada masyru'. Ini adalah perantara kepada masyru'. Fal wasail takhtalifu bikhtilafil amkinah wal azminah. Sedangkan wasilah maka berbeda satu, ya, keadaan kepada keadaan yang lain, satu waktu kepada waktu yang lain. Wasilah di zaman Nabi beda dengan wasilah di zaman sekarang. Ya. Wa minal qawaid al-muqarrara anna al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Sedangkan kaidahnya bahwa wasilah itu hukumnya adalah hukum daripada tujuan. Wa wasailul masyru' masyru'. Dan wasilah untuk sampai kepada masyru', maka wasilah tersebut dihukumi masyru'. Demikian sebaliknya, wasailul muharram haram. Ya, wasilah kepada sesuatu yang haram, maka wasilah tersebut juga dihukumi dengan hukum yang haram. Pada akhirnya di halaman 110 disimpulkan fal madaris wa tasniful ilmi wa ta'liful kutub wa in kana bid'atan lam yujad fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal wajhi illa annahu laysa maqsadan bal huwa wasilatan. Bahwa madrasah-madrasah, kemudian ya mengarang kitab-kitab, ya kalau seandainya dikatakan bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya illa annahu laysa maqsadan, akan tapi itu bukan tujuan zat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat tersebut, akan tapi itu semua adalah wasilah, ya itu semua adalah perantara sampai kepada tujuan daripada syariat tersebut. Ya, fal wasail ahkamul maqasid, maka semua wasilah itu hukumnya adalah hukum daripada tujuan. Demikian juga dengan berbagai macam, ya, yang kita lihat ikhwani fillah, ya, masjid di zaman Nabi berbeda dengan masjid di zaman sekarang. Ya. maka itu semua bagian daripada wasilah. Masjid zaman Nabi itu masih dengan tanah, ya belum ada lantainya, bahkan belum keramik, ya di zaman sekarang sudah keramik, ditambah lagi dengan apa karpet yang tebal, yang indah, yang bagus, ya itu semua adalah wasilah, ya itu semua adalah wasilah, dan setiap zaman berbeda satu dengan yang lainnya dan bukan termasuk ke dalam perkara yang bid'ah. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan mampu kita amalkan dari apa yang kita dapatkan dari kaidah-kaidah pada siang hari ini. Insyaallah kita persiapkan diri untuk pertemuan di hari besok, insyaallah pertemuan yang ketiga bi'inillahi ta'ala, ya dengan semangat yang baru insyaallah ta'ala untuk menyelesaikan sampai akhir dari pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah insyaallah ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.